Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Afdalus salati wassalami ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, wa faqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat-Nya yang tidak bisa pernah kita menghitungnya, yang terus ditambah setiap waktu sepanjang umur kita, tidak pernah dikurangi, ditambah semakin banyak seiring dengan umur yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu nafi dan amal soleh merupakan sebaik-baik nikmat yang terus kita minta dari Allah. Dan juga nikmat yang lain, nikmat duniawiyah yang sangat berlebih. Sebab Rasul mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, man kana mu'afa fi jasadihi, man kana asbaha minkum mu'afa fi jasadihi wa amina fi iyalihi. Siapa yang ketika masuk pagi dalam keadaan sehat badannya, aman keluarganya, dia memiliki makanan untuk hari itu, faka'annahu khijat alaihi dunia, seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya. Pagi hari badannya sehat, keluarganya aman, sehat, nikmat yang tidak bisa kita bandingkan dengan harta dunia, tidak bisa kita bandingkan dengan jabatan. Dijaga sehat terus merupakan kesenangan. Aman keluarganya yang kedua. Aman, tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang membuat takut. Aman, nyaman, aktivitas enak. Dan punya makan cukup untuk hari itu. Cuma makan cukup untuk hari itu. Bagi seorang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar tawakal, punya makan untuk hari itu sudah cukup. Tidak pusing mikir besok makan apa. Maka Rasulullah, ka'annahu khijat lahu dunia, seakan-akan dunia itu dihimpun untuknya. Demikian itu. Kita diberi nikmat yang dunia yang seperti itu, sudah memiliki dunia. Maka yang Allah berikan kepada kita hari ini lebih dari itu semuanya. Sungguh wajib kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang utama nikmat imaniyah, ad-diniyah, yang menjadi sebab kebahagiaan hidup seorang hamba dunianya sampai akhiratnya. Yang kita terus memohon kepadanya dan berharap kepadanya agar nikmat diniyah ini tidak pernah dipisah dari diri kita sampai kita benar-benar dimantikan di atas husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hamba yang meraih nikmat husnul khatimah, dikumpulkan bersama orang-orang soleh di sisinya. InsyaAllah bi'aunillah kita lanjutkan membaca kitab syarah hadis Jibril fi ta'limiddin dari Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri hafizahullahu wara'ah. Kita masih dalam faedah kisah kedatangan dua orang tabi'in, Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari ke Baitul Haram dalam rangka umrah atau haji dan berharap bisa bertemu dengan sahabat Rasul dan diberi taufik oleh Allah untuk bertemu dengan sahabat mulia Abdullah ibn Umar Al-Huma dalam rangka menanyakan tentang faham baru yang muncul di tengah-tengah kaum mereka di Basrah, yaitu faham yang mengingkari takdir Allah, faham yang meyakini bahwa Allah belum tahu suatu kejadian sebelum terjadinya, baru tahu setelah terjadinya. Walaupun mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat kebaikan dalam hal membaca Quran, mendalami ilmu, tetapi pada mereka ada penyimpangan. Ditanyakan dua orang tabi ini kepada sahabat mulia Abdullah bin Umar, maka dijawab oleh beliau bahwa itu faham yang menyimpang. Bahkan kalau mereka punya emas sebesar gunung Uhud diinfakan, tidak akan Allah terima sampai dia mau beriman kepada takdir. Dan telah kita baca pelajaran yang keenam dari kisah ini. Fi jawab Ibnu Umar li hadzihi sa'ilaini bayanun bayanu khuturati bid'atil qalibin nafsil qadr ashabik. Di dalam jawaban sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu terhadap dua penanya ini ada penjelasan betapa besar bahaya bid'ah yang menyatakan tidak ada takdir yang dahulu. Allah tidak mentakdirkan, kata mereka. Ini bahaya pemahaman bid'ah yang semacam ini. Lalu berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam, wal imanu bil qadari ala darajataini. Iman terhadap al-qadar itu terbagi menjadi dua tingkatan atau dua tahapan. Masing-masing dari tahapan dua ini dibagi dua lagi sehingga menjadi empat. Kata beliau, tahapan yang pertama ihdahuma al-imanu bi annallaha ta'ala sabaqa fi ilmihi ma ya'lamu ma ya'maluhul ibadu min khairin wa syarrin wa ta'atin wa maksiatin qabla khalqihim wa ijadihim. Tahapan pertama bahwa mengimani bahwa Allah Ta'ala telah dahulu dalam ilmunya, ilmu Allah sudah dahulu mengetahui apa yang diamalkan oleh semua hamba tanpa kecuali, baik itu amal kebaikan ataukah amal kejelekan, amal ketaatan ataukah amal kemaksiatan. Allah sudah mengetahui yang bakal diamalkan hamba sebelum Allah menciptakan mereka, sebelum Allah mewujudkan mereka, sudah Allah tahu. Ini tingkatan pertama, tingkatan ilmu, ilmu Allah yang dahulu. Wa man huwa minhum min ahlil jannah wa min ahlin nar. Sudah Allah ketahui siapa dari hamba-hamba itu yang termasuk ahlul jannah, calon penghuni surga, dan siapa yang ahlun nar, calon penghuni neraka. Allah sudah tahu. Wa'adallahu thawaba wal iqaba jazaan li a'malihim, dan Allah sudah menyediakan bagi mereka balasan dan hukuman, balasan pahala bagi yang taat, hukuman bagi yang maksiat sebagai balasan bagi amal mereka, sudah disediakan sebelum mereka diciptakan, sebelum mereka beramal. Allah sudah menyediakan balasannya, yaitu surga dan neraka. Di dalamnya sudah lengkap dengan nikmat-nikmatnya, dalam neraka sudah lengkap dengan azab-azabnya. Sudah Allah sediakan sebelum mereka diciptakan, apalagi beramal. Qabla khalqihim wa takwinihim, sebelum Allah cipta mereka dan sebelum Allah wujudkan mereka. Wa anahu kataba dzalika indahu wa ahsahu, dan Allah sudah menulis hal itu semuanya. Sudah Allah tulis sebelum mereka dicipta, sebelum mereka wujud dan mengamalkan amalan, sudah Allah tulis. Karena pertama Allah sudah tahu. Yang sudah Allah ketahui, Allah tulis. Allah catat. Wa anna a'malal ibad tajri 'ala ma sabaqa fi ilmihi wa kitabihi. Dan bahwa amalan semua hamba berjalan sesuai dengan ilmu Allah yang mendahului, yang sudah terdahulu dalam ilmu Allah. Mereka bakal beramal demikian, beramal demikian, sesuai, cocok, tidak bakal menyimpang. Karena ilmu Allah tidak bakal salah, tidak bakal salah ilmu Allah, tidak bakal keliru. Wa kitabi, dan sesuai dengan yang sudah Allah catat dalam kitabnya. Sesuai, karena yang Allah catat sesuai dengan ilmunya, ilmu Allah tidak akan salah. Ini tahapan pertama. Terbagi dua, yaitu mengilmui lebih dahulu dan Allah telah mencatatnya. Satu tahapan pertama ini terbagi dua ini, ilmu dan penulisan. Wa darajatus tsaniyah, kemudian tahapan kedua. Tahapan kedua juga terbagi dua. Anna Allah Ta'ala khalaqa af'alal ibadihi kullahan al-kufri wal iman wa ta'atil ma'siyah wa sya'ahum minhum. Bahwa Allah Ta'ala menciptakan amal-amal semua hamba. Perbuatan semua hamba diciptakan oleh Allah. Yang tadi pertama ditulis, diketahui kemudian ditulis. Ini kemudian dicipta, diwujudkan amal hamba yang sudah Allah ketahui, yang sudah Allah tulis, diwujudkan. Ini mau menjadi orang yang taat dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, zakat, haji dan sebagainya, Allah sudah tulis. Yang ini bermaksiat dengan berbagai perbuatan dosa dan sebagainya, sudah Allah tulis, kemudian Allah wujudkan. Allah wujudkan menjadi terjadi sesuai dengan ilmu dan catatan Allah. Sesuai. Minal kufri wal iman wa ta'ah wal isyan, semua sudah tulis. Kufur, iman, taat, maksiat sudah Allah tulis. Ini tahapan kedua, yang pertama. Jadi kalau dirinci jadi tahapan yang ketiga, ya ta. Wa sya'aha minhum, dan Allah menghendaki semua itu dari mereka, menghendaki terjadinya dari mereka. Keimanan, ketaatan, kebaikan, keselihakan Allah kehendaki muncul dari mereka. Allah kehendaki terjadinya. Kekufuran, kemaksiatan, kefasikan dan sebagainya, Allah kehendaki terjadi dari mereka. Ini tahapan yang keempat. Jadi yang ketiga tadi atau kedua yang pertama, Allah menciptakan, mewujudkan, dan yang keempat Allah menghendaki terjadinya. Fahadi darajah yusbituha ahlus sunnati wal jamaati. Tahapan ini bahwa Allah menciptakan perbuatan hamba dan menghendakinya, ini ditetapkan oleh ahlus sunnah. Ahlus sunnah menetapkan tahapan yang ini. Nah, ini yang pertama, kedua jelas. Yang ini juga. Wa yungkiruha al-qadariyah. Sedangkan al-qadariyah mengingkari bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Ini pernyataan qadariyah. Tidak mengakui, tidak meyakini, tidak mengimani, tidak mengakidai bahwa Allah menciptakan perbuatan hamba. Ini qadariyah. Kalau ahlus sunnah jelas menetapkan. Wa darajatul ula asbathaha katsirun minal qadariyah. Tapi kalau derajat yang pertama, bahwa Allah mengetahui lebih dahulu lalu mencatatnya, tahapan pertama ini ditetapkan oleh banyak dari faham qadariyah, kelompok qadariyah. Kalau yang pertama, banyak qadariyah yang menetapkan, meyakini, mengimani. Yang tahapan pertama. Wa nafaha ghulatuhum, yang mengingkarinya, menafikannya adalah ekstrimnya qadariyah. Kelompok ekstrimnya qadariyah ini yang mengatakan Allah belum tahu, Allah tidak mengetahui sebelumnya. Allah tidak Allah tidak, yang kedua tidak mencatatnya. Ini yang qadariyah ekstrim, mengingkari. Tapi yang qadariyah kebanyakan masih mengimani. Yang pertama, kalau yang kedua, yang dua tingkatan, yaitu Allah mencatat dan mengendaki, ini diingkari oleh hampir semua qadariyah. Kalau yang tahapan kedua, yaitu mencipta dan menghendaki kejadian segalanya, itu diingkari oleh kebanyakan qadariyah atau hampir semua. Kama Bat al-Juhani, kelompok yang ekstrim dari qadariyah yang mengingkari ilmu Allah yang dahulu, mengingkari Allah telah mencatat. Ini contohnya adalah Ma'bad al-Juhani. Tokohnya diantaranya adalah Ma'bad al-Juhani. Alladhi su'ila Ibnu Umar an maqalatihi. Yang sahabat mulia Abli Ibnu Umar ditanya tentang orang ini. Pernyataannya yang mengatakan bahwa Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Ini adalah yang ditanyakan. Ini ekstrimnya qadariyah. Contohnya Ma'bad al-Juhani yang ada di Basrah. Wa Amr bin Ubaid wa ghairi, juga contohnya yang lain adalah Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid dan yang semisalnya, ini yang mengingkari ilmu Allah yang dahulu dan mengingkari bahwa Allah telah mencatatnya. Wa qad qala katsiran a'immatis salaf, telah banyak dari imam salaf yang mengatakan nadziru al-qadariyata bil ilmi, bantahlah kelompok qadariyah dengan ilmu. Bantahlah, debatlah mereka dengan ilmu. Yani bahwa Allah sudah mengetahui, dibantah dengan ilmu bahwa Allah sudah mengilmui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ini jelas dalam Al-Qur'an banyak dan diimani oleh banyak qadariyah. Hujahnya kuat untuk mengatakan Allah itu sudah mengetahui sebelum segala sesuatu terjadi. Banyak ayat. Fa in aqarru bihi khusimu. Kalau mereka mengakui bahwa Allah sudah mengilmui lebih dahulu, maka mereka terbantah. Patah hujahnya sudah. Kalau mengakui benar Allah sudah mengetahui. Kalau sudah mengetahui, berarti otomatis Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Otomatis. Berarti Allah menghendaki terjadinya perbuatan itu. Allah menghendaki terjadinya. Otomatis. Sebab Allah sudah tahu lebih dahulu. Allah sudah tahu lebih dahulu. Masa hamba akan berbuat menyimpang dari ilmu Allah. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalau sudah mengetahui, otomatis Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Allah yang menghendaki terjadinya perbuatan itu. Wa in jahatuhu faqad kafara. Kalau mereka mengingkari ilmu Allah yang dahulu, faqad kafara, berarti kufur. Mengatakan Allah belum tahu, Allah tidak tahu sebelumnya. Mengingkari ilmu Allah berarti kufur. Yuriduna anna man angra ilmil qadimah sabiqa bi af'lil ibad. Para ulama, para imam salaf itu memaksudkan bahwa siapa yang mengingkari ilmu Allah yang dahulu, yang mendahului perbuatan hamba, ini Allah sudah tahu lebih dahulu. Hamba semuanya bakal berbuat ini dan itu, Allah sudah tahu lebih dahulu. Maka orang yang mengingkari yang demikian itu, dan annallaha qasamahum qabla khalqihim, dan mengingkari bahwa Allah telah membagi mereka sebelum Allah cipta mereka, ila syakin wa sa'idin, Allah bagi makhluk hamba itu ada yang calon sengsara, cilaka, ada yang calon bahagia. Sudah Allah bagi, atau Allah sudah sudah memisahkannya dengan ilmunya. Ya, ini Allah sudah tahu. Allah sudah mencatatnya. Mereka mengingkari ini juga. Wa kataba dzalika indahu fi kitabin khafid, dan mereka juga mengingkari bahwa Allah telah menulisnya semua itu di kitab yang terpelihara di sisinya. Faqad kadzdzaba bil Qur'an, berarti mereka telah mengingkari Al-Qur'an. Kenapa? Ayatnya banyak bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu sebelum terjadinya maupun setelah terjadinya, segala sesuatu masuk di situ. Allah sudah mencatatnya, sudah menulisnya segala sesuatu. Kalau mereka mengingkari itu, ini maka berarti mengingkari Al-Qur'an. Di sini letak kufurnya. Qadariyah ekstrim yang mengingkari ilmu Allah yang dahulu dan penulisan takdir, ini Qadariyah yang ekstrim mengingkari demikian, letak kufurnya di sini karena mengingkari banyak ayat Al-Qur'an. Fayakfuru bidzalika, dengan sebab itu mereka kufur. Wa in aqaru bidzalika wa ankaru an Allah khalaqa af'al ibadi wa sya'aha wa arada minhum iradatan qaniatan qadiratan faqad khusimu. Jika mereka mengakui semua itu, mengakui bahwa Allah sudah mengetahui sebelumnya dan Allah sudah menulisnya, tapi mereka mengingkari bahwa Allah menciptakan perbuatan hamba dan menghendakinya dengan kehendak takdir, berarti mereka terbantah. Terbantah kalau mengakui Allah sudah tahu, Allah sudah mencatat. Kok dikatakan oleh mereka Allah tidak mencipta, Allah tidak menghendaki? Ini terbantah. Bagaimana terjadi? Wah, Allah sudah mengetahui, Allah sudah menulis, kok kemudian tidak menghendakinya, terus terjadi sendirinya tanpa kehendak Allah? Sesuatu yang tidak mungkin, terbantah akal mereka. Kok Allah tidak mewujudkan perbuatan hamba, padahal sudah Allah ketahui, sudah Allah tulis, kemudian terjadi dengan sendirinya? Terbantah. Nah, seolah-olah mereka menetapkan ada dua pencipta. Qadariyah seolah-olah menetapkan ada dua pencipta. Allah sebagai pencipta hamba, hamba sebagai pencipta perbuatannya sendiri. Karena mereka mengatakan perbuatan hamba bukan ciptaan Allah. Allah tidak mencipta perbuatan hamba, hamba sendiri yang mencipta perbuatannya. Nah, menetapkan dua pencipta. Nah, dari sisi inilah terjadinya keserupaan antara Qadariyah dengan Majusi. Majusi menetapkan dua pencipta. Majusi, penyembah api, menetapkan dua pencipta. Cahaya, Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pencipta cahaya atau keterangan, penerangan. Dan ada pencipta kegelapan selain Allah. Pencipta kegelapan. Dua pencipta ditetapkan oleh Majusi. Qadariyah juga menetapkan dua pencipta. Di sini kemiripan Qadariyah dengan Majusi. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah riwayatnya, Majusu hadil umat ala Qadariyah. Majusinya umat ini adalah Qadariyah. Majusinya umat ini adalah Qadariyah. Aladina yakuluna la qadara, yaitu orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir Allah. Li'anna ma'akrubi hujatun alaihim fi ma'angkur angkaruh, karena yang mereka tetapkan yaitu ilmu Allah dan penulisan Allah menjadi hujah terhadap apa yang mereka ingkari, yaitu Allah mencipta dan menghendakinya. Wa fi takfiri haulai niza'un manhurun mashhurun baina ulama, tentang kafirnya kelompok yang mengingkari tahapan kedua ini, bukan tahapan pertama, tahapan kedua, yang mengingkari bahwa Allah mengingkari Allah mencipta perbuatan hamba dan menghendakinya. Yang mengingkari ini, ada khilaf yang masyhur di kalangan ulama tentang kafirnya mereka. Apakah sudah kafir ataukah belum? Beda pendapat para ulama. Tapi kalau yang mengingkari ilmu Allah yang dahulu, atau mengingkari Allah telah menulis segala takdir yang dahulu, Allah sudah menulisnya, enggak ada beda pendapat. Para ulama sepakat, ini kafir kalau mengingkari. Lah yang mengingkari Allah mencipta perbuatan hamba dan menghendakinya, ini yang ada khilaf para ulama tentang kafir dan tidaknya. Wa amma man angkara ilmu qadimah fanas Syafi'i wa Ahmad ala takfirih. Adapun yang mengingkari ilmu yang dahulu, maka Imam Syafi'i dan Ahmad telah menegaskan tentang kafirnya mereka. Wa kadzalika ghairuhuma min a'immatil Islam. Demikian pula imam Islam yang lain menegaskan kafirnya mereka yang mengingkari ilmu Allah yang dahulu. Nah, ini yang ditanyakan oleh dua tabi'in kepada sahabat Ibnu Umar tentang qadariyah ekstrim. Ini adalah pelajaran ke-6 dari kisah ini. As-sabi'ah, kita masuk pelajaran ke-7. An-nalisyaitani fi idlalin nasi wa ikwa'ihim tariqaini. Bahwa dalam menyesatkan manusia, syaitan memiliki dua cara atau dua perangkap dalam menyesatkan dan menyimpangkan manusia sesuai dengan kondisi manusianya. Faman kana minhum indahu taksirun wa iradun an ta'ah hasanalahu syahwat. Golongan orang yang malas dalam ketaatan dan banyak berpaling dari ketaatan, golongan ini setan menerapkan bagi mereka atau memperbagus syahwat-syahwat, memperindah syahwat. Syahwat dinampakkan indah. Kayaknya itu enak ini, memuaskan ini. Syahwat. Syahwat kepada lawan jenis, syahwat kepada harta, syahwat kepada jabatan, syahwat kepada pujian orang. Syahwat-syahwat dibuat indah. Wah, kayaknya kalau beramal dipuji-puji, masya Allah, menyenangkan. Dibuat indah oleh syaitan. Kalau dapat harta banyak melimpah, walaupun dengan cara yang macam-macam, tidak peduli halal haramnya, kayaknya menyenangkan. Dibuat indah dalam pikiran orang semacam ini oleh syaitan. Syahwat-syahwat diperindah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahawat. Surga dilingkupi oleh hal-hal yang menyusahkan, memberatkan, sedangkan neraka dilingkupi oleh syahwat-syahwat, yakni yang menyenangkan. Hal-hal yang menyenangkan, syahwat kepada wanita, syahwat kepada harta dunia, syahwat kepada jabatan, syahwat kepada apa saja. Yang syahwat itu akhirnya tujuannya kepada perut dan kepada kemaluan dan sebagainya. Diperindah oleh syaitan syahwat-syahwat. Itu jalan yang pertama. Kalau golongan orang yang malas dalam ketaatan, kurang semangat, banyak menjauh dari ketaatan, dijerat oleh syaitan dari jalan-jalan syahwat. Wa yuqalu hadza maradu syahwah. Yang demikian diistilahkan dengan penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Jadi penyakit. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara yang menunjukkan dengan istilah penyakit syahwat adalah firman Ta'ala dalam surat Al-Ahzab, falatahdona bil qali wayatma alladhi fi qalbihi maradun. Maka wahai kalian para istri Nabi, jangan kalian melembutkan suara ketika bicara kepada lawan jenis. Siapa lawan jenis yang dimaksud? Para sahabat yang ada keperluan dengan para istri Nabi. Ada keperluan untuk bertanya, entah minta sesuatu, entah menyampaikan sesuatu. Allah perintahkan kalau menyampaikan kepada istri Nabi, hendaknya dari balik hijab. Tidak langsung bertemu dengan orangnya. Tidak langsung tatap muka. Dari balik hijab. Dari balik pintu atau yang semisalnya. Lalu Allah perintahkan kepada para istri Nabi, jangan kalian wahai istri Nabi melembutkan suara kepada mereka yang mengakibatkan atau menyebabkan muncul penyakit, mengakibatkan berkeinginan, punya hasrat. Orang yang dalam hatinya ada penyakit punya hasrat jadinya, ketika mendengar suaranya kok lembut. Seorang laki-laki mendengar suara wanita lembut suaranya, wah pengen orangnya kayak apa ya, punya hasrat. Mendengar suara bisa menimbulkan syahwat. Jangan dikira suara itu bukan suara wanita itu tidak mengandung syahwat. Suara saja kalau lembut, indah didengar, membuat hati laki-laki tergoda. Dan ingat, itu para sahabat Nabi, orang-orang yang tidak pernah diragukan tentang keimanannya, enggak pernah diragukan tentang takutnya kepada maksiat. Maksiat yang kecil di mata kita itu seperti gunung di mata mereka. Tetapi Allah mengatakan bisa bangkit syahwat mereka kalau mendengar suara wanita. Apalagi orang semacam kita. Jangan pernah merasa aman cuma suara, cuma telepon-teleponan. Jangan anggap itu kecil. Orang-orang mukmin yang sebelum kita menganggap yang semacam itu besar, luar biasa. Mereka takut. Ini disebut oleh Allah dengan fi qalbihi maradun, dalam hatinya ada penyakit. Bisa punya hasrat, bisa punya keinginan kepada si wanita. Penyakit, ini penyakit syahwat. Ini yang pertama. Kalau golongannya orang-orang yang malas dalam ketaatan, kurang semangat kepada agama, penyakitnya syahwat. Ini jerat yang pertama dari syaitan. Wa amma man kana min ahli taati wal ibadah, adapun kalau golongannya itu dari kalangan orang yang ahli taat dan ahli ibadah, ahli taat, rajin belajar ilmu agama, ahli ibadah tekun dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan berbagai ibadah yang lain. Atau syaitan min tarikil huluwi fiha, maka syaitan mendatangi orang ini dengan membawa jerat yang namanya hulu dalam ibadah. Rajin ibadah, rajin sholat, masukkan hulu. Masukkan hulu itu bagaimana? Waduh, sholat lima waktu itu kok rasanya kurang ya, wajib kok cuma lima. Ini mestinya 6 atau 7. Akhirnya, dah pokoknya sholat duha aku jadikan wajib. Ini hulu. Hulu. Aku menetapkan duha bagiku wajib. Aku menetapkan sholat malam bagiku wajib. Ini hulu. Semangatnya kepada ibadah melampaui batas. Ini syaitan. Atau misalnya amal-amal, wah ini puasa kok yang wajib cuma Ramadan saja, sunah-sunah kok ya cuma gitu. Wah ini harus puasa setahun penuh ini supaya sampai ke surga. Kalau cuma puasa wajibnya Ramadan saja tambah puasa sunah tidak setiap hari, kayaknya kurang sampai ke surga. Maka mereka punya tekad setahun penuh puasa, nggak ada hari tanpa puasa. Ini gulu dalam ibadah. Malam kok pakai tidur? Malam kok pakai tidur? Waduh, kurang ini untuk mencari surga. Menghabiskan malam untuk ibadah, tidak ada tidurnya. Ini hulu dalam ibadah. Orang kok masih nikahi wanita? Wah, berkurang dong aktivitas ibadahnya. Masih kumpul sama istrinya. Oh, nanti punya anak, ngurusin anak. Wah, ibadahnya kurang. Dimunculkan hulu, merasa kurang dengan cukup dengan sunnah Rasul. Gitu. Salat fardu cuma 5, puasa fardu cuma Ramadan, yang lainnya sunah-sunah, merasa tidak cukup. Akhirnya menambah yang lebih dari itu. Akhirnya tidak mau nikahi wanita. Enggak mau nikah. Kenapa? Wah, nikah itu gimana, enggak konsentrasi dalam ibadah, enggak bisa waktunya full untuk ibadah, gitu. Ya, kalau orang punya keluarga enggak bisa full ibadah, mesti punya urusan dengan keluarganya. ngurusi keluarga, nyarikan nafkah, ya, dan sebagainya. Tapi kalau bujang terus, alah, kerja sehari bisa untuk makan seminggu, 6 hari tidak usah kerja, apa full ibadah. Gulu, ini jalan syaitan, jerat syaitan. Wa ilqa'i syubhati 'alaiha, kemudian dimunculkan syubhat kepadanya oleh syaitan. Dimunculkan syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu kerancuan berpikir. Kerancuan berpikir, syubhat. Ini kayak tadi pakai nikah segala gimana ibadahnya kurang. Ini kan syubhat, pemikiran yang kacau. Maka ketika muncul, akan muncul ya, orang-orang semacam ini dari kalangan sahabat, kata Rasulullah, panggil orang tadi. Tiga orang mengatakan, saya mau puasa, saya mau sholat sepanjang malam, gak pakai tidur. Saya mau puasa sepanjang tahun, gak ada hari tanpa puasa. Saya tidak mau nikah. Gulu. Baru berniat. Ketemu Rasul dengan tiga orang ini, disampaikan kepada mereka, kalian orangnya yang berkata demikian-demikian, aku adalah orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Tapi aku juga sholat malam, juga tidur. Aku juga puasa, juga tidak puasa. Ada hari tanpa puasa, ada hari yang tidak puasa. Aku juga menikahi beberapa wanita. Terakhir kata Rasulullah, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan dari golonganku. Hulu dalam ibadah. Hulu dalam ibadah. Menambah-nambahi yang bukan dari contoh Rasul. Apa yang mereka maukan? Salat malam, jeleknya apa coba? Kalau zaman sekarang orang mengatakan, jeleknya apa? Salat malam. Cuma Rasul mengatakan jelek. Kenapa? Menghabiskan malam tanpa tidur. Puasa, jeleknya apa? Puasa kan ibadah tuntunan Allah dan Rasulnya. Cuma menghabiskan waktu hari setahun untuk puasa, kata Rasul, bukan kebaikan. Diingkari Rasul. Kemudian tidak menikah, membujang. Jeleknya apa? Terserah saya. Mau bujang atau tidak, terserah saya. Pengennya bujang itu untuk banyak ibadah, untuk fokus ibadah. Bujang malah lebih baik. Tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Bahkan tidak sesuai dengan sunnah para nabi sebelumnya. Semuanya menikah, semuanya pengen punya anak. Ini jalan syaitan. Jadi menambah-nambahi dalam perkara agama. Misalnya zaman sekarang orang ini kalau pakai dalil, kadang-kadang pakai dalil jadi syubhat. Ini kalau Idul Fitri, Idul Adha kok enggak pakai adzan sama iqamat ya? Kan kalau ngumpulkan orang untuk ikut ke lapangan Idul Fitri, Idul Adha pakai adzan kan lebih bagus. Wah, dimunculkan adzan dan qomat untuk Idul Fitri, Idul Adha. Ada dalilnya. Dalilnya apa? Oh, ini adzan kan untuk mengumpulkan jamaah. Bawa dalil menjadi syubhat. Atau mungkin sholat jamaah ini kan dalilnya banyak. Derajatnya 25 atau 27 derajat pahalanya. Kalau kita sholat rawatib jamaah kan lebih banyak pahalanya. Kita sholat duha ke masjid, ayo jamaah, kan lebih banyak pahalanya. Kenapa sendiri-sendiri? Kan ada dalilnya. Bawa dalil menjadi syubhat. Kenapa? Menempatkan dalil tidak pada tempatnya. Seolah-olah benar, maka orang yang mandang rancu. Kalau ditanya, loh kok sholat rawatib kok jamaah? Oh, dalilnya ada nih, sholat jamaah 27 derajat. Nah, orang yang bodoh, iya ya ada dalilnya. Nah, orang-orang bodoh ini yang termakan syubhat. Menjadi korban-korban syubhat adalah orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu agama. Ini semuanya jalan syaitan yang ditujukan untuk menjaring orang-orang yang ahli taat dan ahli ibadah, tetapi mereka tidak mengikuti jalannya sahabat. Tidak mengikuti bimbingan sahabat. Belajar rajin, tapi tidak mengikuti jalan sahabat dalam mengamalkan agama. Atahu syaitan min turukil ghuluwi fiha wa al-kasubat alaiha. Allah mendatang syaitan mendatanginya dari jalan hulu dan menyampaikan syubhat. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Ali Imran, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili." Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Qur'an. Di antara Alkitab itu ada ayatun muhkamat, ayat yang jelas gamblang maknanya. Hunna umul kitab, ayat-ayat yang jelas ini adalah induknya Alkitab. Induk itu tempat kembalinya, tempat kembali, tempat merujuk itu induk. Wa ukharu mutasyabihat, dan ayat yang lain, ayat yang mutasyabihat, yang masih samar-samar. Samar-samar itu tidak mudah difahami, tidak jelas. Supaya jelas, kembalikan kepada induknya menjadi jelas. Itu caranya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit penyimpangan, ada penyakit. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka ngikuti ayat-ayat yang samar-samar tadi. Yang mutasyabih, yang samar-samar. Yang dipilih bukan ayat yang jelas yang dipilih. Kenapa? Tujuannya ibtigha'al fitnah, dalam rangka mencari fitnah. Mencari fitnah memang tujuannya. Menimbulkan masalah di tengah umat yang dimaukan. Ingin berbeda dari ajaran Rasul dan para sahabat. Ingin berbeda. Mereka katakan tafsir ayat itu kan bebas tafsir. Ini kan melas tafsir. Tafsir itu kan sendiri-sendiri. Orang menafsirkan terserah sama dia. Namanya tafsir, kata mereka. Wabtiga ta'wili, dan mereka mencari-cari ta'wilnya. Ta'wilnya, tafsirnya dicari-cari. Ke arah mana yang mereka maukan. Ini jalan orang-orang yang punya penyakit syubhat dalam hatinya. Penyakit syubhat. Mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat. Supaya apa? Supaya bisa ditafsirkan semau dia. Alhamdulillah, Allah dan Rasulullah telah membatasi bahwa tafsir Al-Quran itu hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Tafsir Al-Quran itu hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak diserahkan kepada siapa saja. Dalam surat Al-Mudassir apa? Surat Al-Qiyamah. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah. Summa inna alaina bayanah. Kalau kami sudah membacakannya kepadamu, Al-Quran, maka ikutilah bacaannya. Rasul disuruh ngikuti bacaan Malaikat Jibril yang Allah utus untuk menyampaikan Al-Quran. Summa inna alaina bayanah. Kemudian menjadi jaminan kami, tanggungan kami untuk menjelaskannya, untuk menafsirkannya. Allah yang menafsirkannya, menjelaskannya. Allah yang menjamin. Tidak diserahkan kepada setiap kepala. Dan juga Rasul mengatakan dalam riwayat Imam Tirmidzi, dibawakan hampir oleh penulis kitab tafsir, Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, dalam mukadimah biasanya. Kata Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmidzi, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan gagasannya sendiri, dengan idenya sendiri, yakni dengan penafsiran dia sendiri, bersiap-siaplah menempati tempat duduknya dari neraka. Menafsirkan Al-Qur'an loh ini. Baik toh? Tetapi ancamannya neraka. Kenapa? Salah caranya. Dalam riwayat yang lain, wa in asaba faqad ahta'a. Walaupun penafsirnya benar, tetap salah. Bayangkan. Walaupun penafsirnya benar, tetap salah. Salah caranya. Salah caranya. Maka menjadi fitnah. Justru menjadi fitnah. Ketika orang salah caranya menafsirkan, tapi hasilnya benar. Hasilnya cocok dengan tuntunan sunnah dalam menafsirkannya. Tapi caranya salah, menjadi fitnah. Kenapa? Wah, dia pintar menafsirkan. Akhirnya tafsirnya dia diambil, diikuti. Padahal yang benar 1-2 mungkin. Yang salah sekian ratus. Menjadi fitnah. Ketika 1 benar, 1-2 benar. Ketika tidak benar cara menafsirkan Al-Quran. Itu penyakit yang namanya syubhat. Wa fi sahih Bukhari wa Muslim an Aisyah dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala hadzal ayah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini dalam surat Ali Imran tadi tentang ayat muhkam dan mutasyabih tadi. Faqala, setelah membaca ayat ini Rasul mengatakan idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu faulaika alladzina samallahu fahdharuhum. Jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih dari Al-Qur'an, ngikuti diambil dijadikan dalil terus ini ditafsirkan ke sana kemari, mereka itulah orang yang dimaukan oleh Allah yang disebut dalam surat Ali Imran tadi. Fahdharuhum, waspadai mereka, hati-hati dengan mereka, jauh dari mereka, menjauh dari mereka, hati-hati. Coba menyampaikan Al-Quran disuruh menjauhi, menyampaikan Al-Quran disuruh menjauhi. Ketika mereka milih-milih ayat-ayat yang mutasyabih. Sehingga jangan dikira orang kalau menyampaikan ayat Al-Quran kemudian wah masya Allah dalilnya kuat. Menyampaikan hadis Nabi sahih, masya Allah apa-apa ada dalilnya. Jangan dikira. Ilmu itu ada sanadnya. Ilmu itu ada sanadnya. Atau sebagian orang mengatakan ilmu harus mangkul. Harus mangkul. Ilmu yang dimaksud bukan sekadar lafaz Al-Quran dan lafaz hadis, tetapi yang juga dimaksud di sini adalah pemahaman Al-Quran dan hadis harus ada sanadnya. Tafsir harus ada sanadnya. Sebagian orang-orang yang mengatakan wah harus mangkul, kelompok kita saja yang punya sanad. Mereka kata demikian. Baru sekarang cari sanad. Baru banyak sadar bahwa mereka ternyata tidak punya sanad. Tapi sejak dulu itu harus punya sanad, harus mangkul. Kalau enggak mangkul ilmunya enggak sah. Ternyata baru cari sanad sekarang. Baru sadar selama ini dibohongi oleh imamnya. Orang-orang yang mengatakan harus mangkul, ternyata enggak punya sanad. Setelah cari sanad, yang dapat sanad akhirnya meninggalkan mereka. Kenapa? Tahu mereka adalah para pendusta. Meninggalkan kelompok mereka. Alhasil bahwa ilmu termasuk tafsirul Quran harus ada sanad. Alhamdulillah. Merupakan prinsip ilmu kita harus bersanad. Kita dapat ilmu dari para asatid. Para asatid dari para masyayikh. Para masyayikh dari guru-guru mereka yang terus bersambung. Sampai para imam, para tabi'in, para sahabat. Ilmu mereka mangkul bersambung. Itu yang terjadi di kalangan ahlus sunnah demikian itu. Maka orang-orang yang mereka mengikuti ayat ilmu tasyabih harus diwaspadai. Jangan terkecoh oleh pinter menyampaikan ayat, pinter menyampaikan hadis, jangan terkecoh. Dari faham mana dia? Dari mana sumber ilmunya? Harus diketahui. Wa yuqalu li hadza maradus subuhah. penyakit yang semacam ini dinamakan penyakit syubhat. Wa minhu qaulu ta'ala, di antara dalil yang menyebutkan penyakit syubhat ini adalah surat Al-Baqarah ayat-ayat awal tentang orang munafik. Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakit pada mereka. Sudah ada penyakitnya, ditambah parah penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Yaitu penyakit kenifakan, penyakit keraguan-raguan, tambah parah. Dan obatnya penyakit keraguan-raguan dan syubhat, obatnya tidak ada lain adalah ilmu yang diwarisi dari Rasul dan para sahabat, yang sumbernya dari Allah SWT. Itu ilmu yang mengobati penyakit syubhat. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Ta'ala dalam firman yang lain, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadahum rijzan ila rijzihim. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka Allah menambah pada mereka kekotoran kepada kekotoran mereka. Yakni kejelekan penyakit pada penyakit mereka. Tambah parah penyakitnya. Ini penyakit syubhat, bukan syahwat. Penyakit syubhat kadang terjadi pada orang yang punya semangat dalam agama. Entah ibadah, entah khususnya jihad, semangat jihad, punya syubhat. Wah, kemudian dengan syubhatnya mudah mengkafirkan dan sebagainya. Dengan syubhatnya mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang menyelisih tuntunan Al-Kitab As-Sunnah, tuntunan para salafus saleh. Wa haula'il ladzina su'ilu anhum Ibnu Umar wa safahum Yahya bin Ya'mar bin Ya'mur binahum ahlu ibadah. Orang-orang yang ditanyakan kepada sahabat mulia Abdullah Ibnu Umar itu sifatnya disebutkan oleh Yahya bin Ya'mur ketika bertanya kepada Ibnu Umar bahwa mereka itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Kelompok menyimpang yang namanya Qadariyah yang ditanyakan, yang mereka punya paham Allah tidak memiliki ilmu sebelumnya, mereka punya paham Allah baru tahu dan mengkaji takdir, gitu. Mereka ini ahli ibadah, bukan para pemalas, bukan ahli dunia, ahli ibadah yang ditanyakan ini. Tapi kenapa menyimpang? Kenapa menyimpang? Karena memahami ilmu tanpa sanad, memahami ilmu dari Al-Quran dan Hadis tanpa merujuk kepada pemahaman sahabat. Putus sanadnya. Mereka tidak punya sumbernya dari sahabat mana, tidak punya. Mereka punya pemahaman, oh Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Kalau ditanyakan siapa sahabat yang kalian ikuti ilmunya, tidak punya sanad. Tidak ada. Ahli ibadah saja. Dan ahli baca Quran, tetapi ilmunya tidak bersanad. Faqala, kata Abdul Ibn Umar, kata Yahya bin Ya'mur ketika menanyakan, innahu zahara qiblana nasun yaqra'unal Quran. Sesungguhnya muncul di tengah-tengah kami orang-orang yang rajin membaca Quran. Bayangkan, rajin membaca Quran. Wa yatafakkaru yataqaffarunal ilma, dan mereka menekuni ilmu. Menekuni ilmu tetapi otodidak. Mempelajari sendiri Al-Quran, mempelajari sendiri hadis-hadis Nabi. Wa dzakara min sya'nihim, dan Yahya menyebutkan beberapa sifat mereka yang lain, yakni kebaikan-kebaikan mereka, ibadah-ibadah mereka. Lalu ditanyakan tentang pahamnya kok demikian, mengingkari takdir, mengatakan Allah belum tahu sebelum terjadi dan sebagainya. Wa haula wa amsaluhum min ahlil bid'ah ya'tihimu syaitan li'iqwaihim wa idlilhim an tariqi syubhat. Orang-orang ini dan yang semodel mereka itu dari kalangan ahli bid'ah, didatangi syaitan dalam rangka menyimpangkan dan menyesatkan jalan mereka melalui jaringan syubhat, jerat syubhat. Metodenya yang diterapkan oleh syaitan adalah syubhat. Bukan syahwat kepada dunia, bukan syahwat kepada wanita, bukan. Karena mereka tekun ibadah. Seolah-olah sudah memutus dengan hubungan dunianya. Oh, tidak pengen dunia. Nah, syaitan pakai strategi yang kedua yang namanya syubhat ini. Nah, lawannya strategi syubhat oleh syaitan ini tiadanya adalah ilmu yang datang dari para sahabat yang mereka menerimanya dari Rasul, yang Rasul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Senjatanya cuma itu untuk melawan syubhat itu. Ini pelajaran ketujuh. As-saminah, pelajaran ke-8. Jam'ul mufti baina dzikril hukmi wa dalilihi. Seorang mufti itu mengumpulkan antara hukum dengan dalilnya. Ya, ini menyebutkan dua-duanya. Kalau ditanya tentang hukum suatu perkara, dijawab hukumnya. Ini halal, ini haram, ini demikian, dibawakan sekaligus dalilnya. Kalau seorang mufti, ya, ini yang ditanya tentang hukum agama. Fa inna Abdullah ibn Umar dzakara ra'yahu fi haula'i wa bara'atuhum minhum. Karena di sini sahabat mulia Abdullah ibn Umar setelah menyebut pandangan beliau tentang mereka dan juga sikap bara' beliau dari mereka, mereka adalah kelompok yang demikian berlepas diri dari aku. Tsumma saqa mustadilin ala dalik haditha Jibril al mustamil ala anna min usulil imani al imana bil qadar. Kemudian setelah menjawab pertanyaan itu, beliau membawakan dalil yaitu hadis Jibril, yang mana hadis Jibril itu mengandung akidah bahwa diantara prinsip Islam adalah iman kepada takdir. Dalam hadis Jibril kan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Dalam jawaban tentang iman kan iman bil qadari khairihi wa syarihi. Yakni beliau membawakan dalilnya ketika menjawab pertanyaan dua tabi'in tersebut. Ya, ini lebih menguatkan dan lebih memuaskan orang yang bertanya. Dan seseorang yang bertanya hendaknya jangan puas dijawab tanpa dalil. Jangan puas. Bukan karena kurang percaya kepada ustadznya atau gurunya, tetapi kita dituntun itu bukan untuk taklid belaka. Kita dituntun untuk ittiba kepada dalil. Bertanya mengharapkan dalil. At-tasi'ah, pelajaran ke-9 dari kisah ini. Min tariqatil imam muslim rahimahullah ta'ala al-muhafadatu alal alfadhi fil asanidi wal mutun. Di antara metode imam muslim dalam menulis hadis dalam kitab beliau Sahih Muslim, metode beliau diantaranya adalah dalam menjaga lafaz itu, menjaga lafaz dalam hal sanad maupun matan. Metodenya menjaga lafaz dalam hal sanadnya maupun matanya dibawakan lengkap, maksudnya dalam membawakan hadis bukan cuma dicuplik atau dipenggal, atau bukan mu'alak tanpa sanad. Hadis Abu Hurairah Rasulullah demikian, ini namanya mu'alak tanpa sanad, mu'alak. Atau dipenggal. Nah, dipenggal itu misalnya gini. Pertanyaan tentang hukum iman kepada takdir. Langsung mengatakan Rasulullah berkata, antu mina bil qadari khairi wa syarri. Penggalan pendek saja. Ini namanya penggalan. Nah, Imam Muslim metodenya tidak demikian. Sanadnya dibawa lengkap, matanya walaupun panjang bawa lengkap, padahal yang dibutuhkan cuma sebaris. Tapi walaupun dua halaman dibawakan semuanya lengkap sanad dan matanya. Wa dzakal haditsa kama huwa duna taqti'in aw ihtisarin, dan beliau Imam Muslim membawakan hadis ini apa adanya, tanpa dipenggal, tanpa diringkas. Tanpa dipenggal, tanpa diringkas. Oleh hada saka hadis Jibril huna bitamamihi. Karena itu Imam Muslim membawakan hadis Jibril dalam kisah ini lengkap. Lengkap. Walam yahtasiruhu, tidak meringkasnya. Fayaktasiru ala dzikril imani bil qadar, tidak mencukupkan hanya menyebut iman pada takdir yang cuma satu baris kira-kira. Tidak demikian. Walaupun dua halaman, tetap semuanya dari awal sampai akhir dibawa semuanya. Padahal kalau sekadar untuk dalil kepada takdir, cukup satu baris. Dan tidak mengurangi kepercayaan. Tapi demikian Imam Muslim. Kalau Hafidz Ibnu Hajar fi turjumatil Imam Muslim fi tahdhib tahdhib. Oleh karena itu, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam menyebutkan biografi Imam Muslim dalam kitab beliau Tahdhib wa Tahdhib, Tahdhib Tahdhib, kata Imam Ibnu Hajar, hasala li muslimin fi kitabihi hadun adimun mufarratun lam yahsul li ahadin mislihi, li ahadin misluhu. Imam Muslim dalam kitabnya memiliki bagian yang besar, yang luar biasa, yang tidak diperoleh oleh seorang pun yang seperti itu. Bagian besar pada kitab Sahih Muslim ini. Bihaitsu inna ba'dhan nasi kana yufaddiluhu ala Sahih Muhammad bin Ismail. Di mana sebagian orang telah melebihkan Sahih Muslim di atas Sahih Bukhari, Sahih Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Dilebihkan Sahih Muslim oleh sebagian ulama. Wa dzalika lima tassa min jam'i turuq wa jawdati siyak wal muhafadzati ala adail alfadhi kama hiya. Hal itu karena dia memiliki kekhususan dalam mengumpulkan jalan-jalan sanad-sanad hadis, jalan-jalan hadis, mengumpulkannya. Wa jawdati siyak, dan bagusnya dalam menyusun urutan, menertibkan urutan bab. Wal muhafadzati ala adail alfadz, dan beliau benar-benar menjaga dalam menyampaikan lafadznya, dijaga semuanya. Kama hiya, seperti apa adanya. Min ghori taktiin, tanpa dipenggal. Wala riwayatin bi makna, dan bukan hanya menyampaikan riwayat secara makna saja. Walaupun boleh menyampaikan riwayat secara makna boleh, tetapi Imam Muslim tidak mencukupkan itu. Tetap dibawakan lengkap, tanpa dipenggal, tanpa riwayat makna saja. Wa qad nasaja ala min walihi khalqun minan nasaburiyyin falam yablughu sya'wahu. Dan telah banyak ulama dari kalangan Naisabur yang mereka berusaha menyusun seperti metode Imam Muslim ini, tetapi mereka tidak mencapai tujuannya. Tidak berhasil seperti yang dicapai oleh Imam Muslim. Menyampaikan hadis lengkap demikian, susunannya bagus, susunan urutannya itu bagus. Urut, kalau mencari, mempelajari urut dengan urutan, kayak kurikulum. Kayak kurikulum, kayak silabus, urut gitu. Banyak ulama Naisabur yang pengen menulis seperti itu, tapi tidak sampai pada tujuannya. Tidak berhasil. Wa hafitu minhum aktsara min 20 imaman. Aku menghafal di antara mereka lebih dari 20 imam. Lebih dari 20 imam mimman sanafal mustakhrad ala muslim, yang menulis mustakhrat ala muslim. Mustakhrat itu kitab, kitab yang ditulis dengan syarat yang sama, dengan syarat yang sama, tapi bukan dari gurunya Imam Muslim. Imam Muslim punya guru, punya guru. Gurunya punya murid-murid yang lain. Jadi teman seperguruan, ya toh. Teman seperguruan. Pengen nulis seperti yang tulis Imam Muslim, sanadnya kan sama gurunya. Sanadnya sama. Tetapi dari dengan sanad yang apa, dengan guru yang lain misalnya. Guru yang lain mungkin apa punya guru yang sama tapi juga punya guru yang lain. Namanya mustakhrat. Tapi tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang berhasil. Tidak bisa mencapai kemuliaan yang Allah berikan kepada Imam Muslim. Fa subhanallahul mu'ti al-wahhab, maksudnya Allah yang maha memberi kepada hambanya yang dia kehendaki. Allah melebihkan Imam Muslim dengan kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Ini diantaranya adalah nampak pada hadis Jibril yang dibahas dalam kitab ini. Nah, itu akhir pelajaran dari bab kisah kedatangan dua tabi'in menemui sahabat mulia Ibnu Umar Lanhuma. Dan pada pelajaran berikutnya kita akan masuk tentang kisahnya Malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW yang menyampaikan atau menyatakan tentang Islam, iman, ihsan dan sebagainya, yang insya Allah kita akan lanjut pada episode yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa terus istiqomah di atas talabul ilmi. Allah anugerahkan kepada ilmu nafi, amal soleh, akhlak yang mulia, dan Allah sempurnakan hidayah untuk kita sampai dia menutup murid semua dengan khusnul khatimah. Aku ta'amna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhali hadakumullah jami'an.